السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد أيها الحاضرون أعزني الله وإياكم pada kesempatan yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan ini. Min bab at-tadhkir. Maka saya akan bacakan beberapa ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dikatakan sebagai tadhkir dikarenakan apa yang akan saya sampaikan insyaallah sesuatu yang antum sebagai thullabul ilm sudah menghafalnya, demikian juga sering mendengarnya, tetapi semua itu tentu ya, tidak menghalangi untuk kita saling mengingatkan karena Allah Subhanahu wa taala telah mendorong Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan demikian juga ini untuk umatnya, wa dzakir fa innal dzikra tanfa'ul mu'minin, masuk di dalam tadzkir ya, yakni mengingatkan maklumat ya, yang sudah kita dapatkan. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kepada kita setelah tentunya kenikmatan yang sangat agung, yang sangat besar, yang tidak bisa diukur dengan nilai dunia seluruhnya, yakni nikmatul Islam. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan kepada kita kenikmatan yang lain di dalam surat Al-Balad. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam naj'al lahu 'ainain ولسانه وشفتين وهديناه النجدين. Yang mana dari ayat tersebut? Bukankah kami telah menciptakan untuknya, ini untuk manusia ini, dua mata, demikian pula kami telah menciptakan untuknya lisan, yakni lidah, dan kedua bibir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa hadainahun najdain, dan telah kami berikan petunjuk kepadanya dua jalan. Di mana salah satu di antara tafsir dari dua jalan ini, yakni penafsiran dua jalan ini sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, yani Allah Subhanahu wa taala membimbing, menunjukkan kepada hamba-Nya ya, mana jalan kebaikan untuk diikuti, mana jalan kejelekan untuk dijauhi. Dua nikmat yang pertama yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan terkait dengan nikmat dunyawiyah, sedangkan kenikmatan yang berikutnya nikmat diniyah, nikmat yang terkait dengan agama ini. Dan tentu ketika Allah Subhanahu wa taala mengingatkan akan kenikmatannya ini, untuk kita bersyukur. Dikarenakan seorang hamba yang tidak mengenal suatu nikmat sebagai nikmat, dia tidak akan bisa mensyukuri nikmat tersebut. Sementara kita tahu bahwa kunci pokok yang dengannya Allah Subhanahu wa taala menjaga kenikmatan itu pada diri kita, demikian pula sebagai sebab untuk Allah Subhanahu wa taala menambahkan kenikmatan-kenikmatan berikutnya adalah bersyukur. Ketika seorang tidak bisa melihat suatu nikmat sebagai nikmat, maka dia tidak akan bisa mensyukuri nikmat tersebut. Dan ini tentu akan bisa menjadi sebab dicabutnya kenikmatan tadi dan Allah Subhanahu wa taala gantikan dengan azab-Nya. Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kemudian kembali kepada kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Balad ini, alam naj'al lahu 'ainain wa lisana wa syafatain. Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, beliau menyebutkan bahwa ini nikmat dari nikmat-nikmat duniawiyah yang Allah Subhanahu wa taala jadikan dengannya seorang hamba memiliki keindahan. Ya, kita tahu seorang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kesempurnaan mata. Ya, demikian juga kesempurnaan bibir, lidah. Selain itu, suatu keindahan juga nikmat besar berikutnya, dengan mata itu dia bisa melihat dengan jelas, dengan lisannya dia bisa mengungkapkan apa-apa yang ada di dalam hatinya. Ya, kita tahu kalau ada yang Allah uji dengan cacat, Entah itu pada mata, ya misalnya Allah Subhanahu wa taala jadikan adanya kekurangan pada matanya, maka akan berkurang keindahannya. Ya, di samping tentunya manfaat dari mata itu sendiri berkurang. Demikian juga bibir. Ya. Antum mungkin mendengar istilah yang diistilahkan bibir sumbing, ya. Sini kan dekat Gunung Sumbing, ya. Gambarnya bibir sumbing yang tidak sempurna. Dan ini mengurangi keindahan. Di samping tentunya seorang yang Allah Subhanahu wa taala uji dengan kekurangan dari si ini, dia tidak bisa secara sempurna untuk melafazkan ucapan-ucapan yang mengungkapkan dari apa yang ada di dalam hatinya. Demikian juga lidah. Ya, kita mendengar ada orang yang apa istilahnya, enggak bisa bilang R itu. Cedal apa celat? Kurang lebih ya seperti itu. Ya. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu agar kita yang Allah Subhanahu wa taala berikan kesempurnaan bisa bersyukur. Demikian pula mereka yang Allah Subhanahu wa taala uji dengan ujian-ujian tadi bisa bersabar. Dan tentu ya, dua kondisi ini masing-masingnya menuntut wadifah, tugas ya dari kita. Ketika kita diberikan kesempurnaan fisik menuntut kita untuk bersyukur, demikian juga ketika diuji dengan adanya kekurangan kita dituntut untuk bersabar. Masing-masingnya menjadi lahan pahala bagi seorang mukmin. Dan syukur tidak dikatakan syukur kecuali jika terpenuhi tiga rukunnya. Di mana rukun syukur yang pertama adalah seorang hamba memiliki i'tiraf, mengenal nikmat dan siapa yang memberikan kenikmatan tersebut. Kemudian yang kedua, dia memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepadanya dengan lisan dan dengan hatinya. Dengan lisan dan dengan hatinya. Ini syarat atau rukun yang kedua dari rukun syukur. Kemudian yang ketiga, ya, yang ketiga dari rukun syukur adalah menggunakan kenikmatan tersebut di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita nikmat mata, maka hendaknya kita gunakan kenikmatan-kenikmatan yang salah satunya nikmat mata ini untuk dijadikan ya sarana dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Tidak melihat perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mata itu digunakan untuk bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga nikmat lisan. Nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, ya di sana ada afah, ada penyakitnya. Ya sebagaimana gambaran tadi, ketika seorang menggunakan matanya untuk melihat sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ini penyakit yang menimpa mata. Ya, yang tentunya ada pertanggungjawaban dari seorang dengan sebab dia melihat apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kaitannya dengan lisan. Pada kesempatan ini, baik, saya sedikit akan membahas terkait dengan nikmat lisan ini. Juga kaitannya dengan afah, ya, penyakit yang akan mengenai seorang ketika dia tidak berupaya untuk memanfaatkan lisan itu sebagaimana fungsinya. Taib. Lisan bisa menjadi sebab keselamatan bagi seorang, dan sebaliknya bisa menjadi sebab kebinasaan bagi seorang. Sebagaimana kita ketahui, maksiat lisan ini bisa dilakukan oleh seorang dalam segala kondisi. Ketika dia dalam keadaan duduk, ketika dia dalam keadaan berbaring, ketika dia dalam keadaan berdiri, berjalan, dia bisa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lisannya. Sebagaimana sebaliknya, dengan lisan seorang bisa menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik ketika dia dalam keadaan duduk, berbaring, berdiri, berjalan, dalam kondisi-kondisi yang lain. Atas dasar itu, penyakit yang menimpa lisan ini garis besarnya terbagi menjadi dua. Yang pertama, apa yang diistilahkan oleh para ulama dengan an-nutku bil batil, seseorang mengucapkan sesuatu yang batil. Batil di sini tidak melazimkan haram, ya, tidak melazimkan haram. Ingat, ya. Perkara batil ini perkara yang di sana tidak mengandung pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan terkadang akan menjadi dosa bagi seorang hamba, dan tentunya dosa bertingkat-tingkat, tidak pada satu tingkatan saja. Oleh karena itu, bisa jadi seorang mengucapkan sesuatu dari perkara yang mubah, ada hukum asalnya. Ya. Dia tidak berdosa karena itu perkara yang mubah, tapi dia telah menyia-nyiakan dari sisi waktunya untuk berucap dengan perkara yang tidak mendatangkan pahala. Oleh karena itu, Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bagaimana pada hadis yang muttafaq alaih min hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an, beliau sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Al-hadis. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam maknanya, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir. Rasul sallallahu alaihi wasallam sering menggandengkan antara keimanan kepadanya dan keimanan kepada hari akhir. Untuk seorang mengingat akan asal dia, bahwa dia dari sesuatu yang tidak ada, tidak menciptakan dirinya sendiri, tidak pula yang selain Allah yang menciptakannya, dia tersadar dengan asal dia. Kemudian dia menyadari akan kemana dia kembali. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, falyakul khairan, maka hendaknya dia mengucapkan ucapan yang baik. Ucapan yang baik meliputi hal-hal yang sifatnya ketaatan, qiraatul Quran, al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, zikrullah. Demikian juga sebagaimana katakan oleh Al-Imam Ibn Utsaimin rahimahullah, perkataan yang mubah pada asalnya tetapi bisa menjadi sebab kebaikan. Misalnya seseorang menghibur saudaranya yang sedang terkena musibah, maka ucapan yang mubah ini menjadi pahala baginya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan auliyasna, atau dia diam. Maksudnya jika dia tidak mampu untuk mengucapkan ucapan yang baik, maka tidak ada pilihan yang lain selain diam. Hanya dua pilihannya, berucap dengan ucapan yang baik, atau yang kedua diam. Ini terkait dengan penggunaan lisan. Kembali pada penyakit yang pertama. Sudah dibel ini? Bukan. Penyakit yang pertama yang menimpa lisan, yaitu an-nutku bil batil. Seseorang berucap dengan ucapan yang batil, yang minimalnya dari perkara yang batilnya tidak mendatangkan pahala, apalagi jika itu ada perkaranya menyelisih syariat, baik pada tingkatan dosa, dari dosa-dosa besar ataupun sampai pada tingkatan kesyirikan atau kekufuran. Kemudian yang kedua, dari penyakit yang akan menimpa lisan seorang ketika dia tidak bisa untuk memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, adalah as-sukut anil haq. Jadi dia diam dari berbicara yang benar. Diam dari berbicara yang benar, artinya tidak mau mengucapkan ucapan yang benar ketika dia tertuntut untuk mengucapkan ucapan yang benar. Yang pertama diistilahkan oleh para ulama sebagai asy-syaitan an-natiq, syaitan yang berbicara. Sedangkan yang kedua, yang diam dari berkata yang benar ketika dia tertuntut untuk berbicara, ucapan yang benar, diistilahkan dengan asy-syaitan akhras, syaitan yang bisu. Maka ikhwani fid din azani Allah wa iyyakum, tidak ada jalan untuk kita bisa selamat dari penyakit yang akan menimpa lisan itu, kecuali dengan cara kita berucap dengan ucapan yang baik, atau diam ketika kita ya tidak mampu untuk berucap dengan ucapan yang baik tersebut. Di antara apa yang dibimbingkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk kita memiliki sifat jujur. Ya. Jujur yakni muwafaqatul zahir lil batin. Adanya keselarasan antara apa yang nampak dengan apa yang tersembunyi. Ya, masuk dalam cakupan yang nampak apa yang terucap dengan lisan. Hendaknya seorang ketika berucap apa yang dia ucapkan ada perkara yang sesuai dengan realita, sesuai dengan kenyataan. Dan sebaliknya, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah mentahdzir, mengingatkan kita dari kedustaan. Ya, kalau kejujuran as-sidq tadi ya adalah muwafaqatu al-zahir lil batin, maka sebaliknya al-kadzib adalah mukhalafatu al-zahir lil batin. Jadi ya ketidaksesuaian antara apa yang nampak dengan apa yang tersembunyi. Seseorang berucap A ya padahal yang dia yakini dengan hatinya B. Ya. Dan cukup ya kedustaan ini sebagai suatu yang tercela, yang wajib bagi seorang muslim, seorang mukmin untuk menjauhinya ketika Rasulullah SAW menjadikannya sebagai tanda dari tanda-tanda kenifakan. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Alaikum bisidq fa inna as-sidqa yahdi ila al-bir wa inna al-birra yahdi ila al-jannah wa inna ar-rajula la yazalu yasduq ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. Wajib bagi kalian untuk memiliki sifat jujur, karena sungguhnya jujur itu, kejujuran ini adalah perkara yang akan membimbing, menuntun kepada albir, kebaikan, amal-amal baik. Dan kebaikan akan membimbing pelakunya kepada al-jannah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh-sungguh seorang senantiasa bersikap jujur dan terus memilih sifat kejujuran ini untuk dirinya hingga Allah Subhanahu wa taala catat isinya sebagai siddiq, seorang yang jujur. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, wa iyyakum wal kadhib fa innal kadhiba yahdi ila al fujur wa innal fujura yahdi ila an nar wa innar rajula la yazalu yakdhibu wa yataharra al kadhiba hatta yuktaba indallahi kadzdzaban. Wajib bagi kalian untuk menjauhi sifat dusta, karena sungguhnya kedustaan akan menuntun pelakunya kepada al-fujur, amalan-amalan tercela, amalan-amalan jelek, amalan-amalan dosa, dan sungguhnya dosa-dosa itu akan menggiring pelakunya ke dalam an-nar. Sungguh-sungguh seorang terus berusaha untuk dusta, dan dia memilih itu ya untuk dirinya, dusta ini dusta itu ya, dan itu yang menjadi pilihannya, hingga Allah Subhanahu wa taala catat hamba tadi sebagai seorang kadzab, seorang pendusta. Dari hadis ini juga menunjukkan kepada kita bahwa kebaikan akan membuahkan kebaikan berikutnya, dan suatu kejelekan jika seorang tidak bertaubat darinya akan membuahkan kejelekan berikutnya. Dan tentunya cukup baik kita sebagai pendorong di dalam mengupayakan untuk kejujuran menjadi sifat karakter kita, yang semoga dengan itu kita dicatat sebagai siddiqun, ya, manusia-manusia yang terbaik setelah para nabi dan para rasul, di mana Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam pada hadis yang diriwayatkan Al Imam Al Baihaqi dari sahabat Abdurrahman Al Adzari telah menyebutkan tentang sifat orang-orang yang akan menjadi pembawa agama ini generasi demi generasi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis ini sahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu, akan membawa ilmu ini, yakni ilmu agama ini, dari setiap generasi yang menggantikan generasi sebelumnya adalah orang-orang adil mereka, yang diantara sifat ciri dari adalah seorang, yakni adanya kejujuran. Oleh karena itu, kalau seorang memiliki sifat dusta, pendusta, ya, tidak pantas untuk dia dijadikan sebagai da'i minad du'at, ya. Bahkan hal yang tidak pantas yang demikian ada pada thullabul ilm. Terkadang seseorang demi untuk jangan sampai dimarahi oleh orang tuanya karena misalnya nilainya jelek, apa yang semisalnya, berpikir perkara-perkara yang negatif, gimana caranya yang penting nilainya baik, ya, mau ulangan bawa catatan, ya, catatannya tidak dalam bentuk kertas tapi ditulis di tangan apa yang semisalnya, ini tidak memiliki sifat jujur, dan ini tentu akan mempengaruhi keberkahan ilmunya. Sementara kalau ilmu dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari keberkahan, maka ilmu tersebut akan menjadi hujjah yang akan menggugat pemiliknya. Atas dasar itu, ya, maka hendaknya kita berusaha untuk senantiasa melatih diri kita untuk memiliki sifat jujur. Kemudian pada perkara yang kedua dari penyakit yang akan menimpa lisan, yakni as-sukut anil haq, diam dari berbicara perkara yang benar. Saya akan memberikan satu contoh yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari hadis Asma binti Yazid yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man dzabba an irdi akhihi fi ghaibihi. Kana haqqan 'ala Allahi ay yadabba ay yarudda anhu an-nara yawmal qiyamah, atau kama qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Barang siapa yang membela kehormatan saudaranya, di sini umum ya, seorang membela saudaranya yang satu nasab ataupun tidak, baik yang dibela itu seorang laki-laki ataupun seorang wanita, atau wanita membela kehormatan seorang laki-laki atau sesama sejenisnya. Fi ghaibihi, ketika orang yang dibela itu tidak di hadapannya, tidak hadir, yang menunjukkan kejujuran pembelaan dia. Karena umumnya orang akan mengucapkan ucapan-ucapan yang baik ya tentang diri seorang ketika orang yang dibicarakan itu ada di hadapannya. Nah, dia membela kehormatan seorang dari saudaranya dalam keadaan saudaranya tidak hadir. Ketika seorang misalnya mendengar ada orang yang mencela saudaranya yang dia ketahui bahwa saudaranya tidak berbuat demikian, kemudian dia bela, maka Allah Subhanahu wa taala mewajibkan dirinya untuk membela hamba tadi dengan menghalangi dari api neraka pada yaumul qiyamah. Oleh karena itu, jika seorang mengetahui ya, adanya sebuah ucapan yang jelek, kedustaan atau yang semisalnya dinisbatkan kepada saudaranya yang dia tahu itu dusta, kemudian dia diam ya, dia diam, maka ini termasuk dalam cakupan as-sukut anil haq ya, diam dari kebenaran. Dan tentu setiap kita harus berupaya, berusaha ya, untuk pertama berucap dengan ucapan yang baik, yang kedua ya, tidak boleh diam ya, ketika kita tertuntut untuk membela saudara kita ataupun mengucapkan perkara yang benar, meskipun hal tersebut akan ya, beresiko dengan perkara-perkara yang mungkin ya, akan menyakitkan kita ataupun yang semisalnya. Tentu semua kita ya, menempuh itu semua dalam rangka untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala dan jannahnya. Ini yang mungkin bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.